Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Juga para pemirsa Surau TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan kita pada yang lalu telah sampai kepada pembahasan tentang adab salam, siapa yang harus memulai, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir, hendaklah yang kecil, yang muda memulai salam kepada yang lebih tua. Ini kondisi yang pertama sudah kita bahas. Kondisi yang kedua, wal maru 'ala al-qa'id, dan hendaklah orang yang berjalan dialah yang mengawali salam kepada orang yang sedang duduk. Ini kondisi yang kedua, sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Pada hari ini kita akan membahas kondisi yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir. Kondisi ketiga itu adalah ketika yang jumlahnya sedikit, rombongan yang jumlahnya sedikit bertemu dengan rombongan yang jumlahnya banyak. Gak mesti harus rombongan, bisa jadi satu orang ketemu sama dua orang. Berarti yang satu yang sedikit, yang dua yang banyak. Atau mungkin benar-benar rombongan, 10 orang ketemu sama 100 orang. Berarti kan rombongan yang kecil sama rombongan yang besar. Rombongan yang sedikit ketemu sama rombongan yang banyak. Dalam kondisi seperti ini, maka yang dianjurkan di dalam agama kita, hendaklah yang mana yang salam duluan? Yang sedikit. Yang sedikit salam duluan kepada yang banyak. Etika seperti ini, hendaklah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, itu sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Zaman siapa? Nabi Adam. Ustaz pernah ketemu sama Nabi Adam, Ustaz? Enggak pernah saya. Tapi Rasulullah SAW cerita hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang saya bawakan adalah redaksi Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan bentuknya dan tingginya sittuna dhira'an, 60 hasta. Pirang meter? Sehasta itu seberapa tuh? Sehasta berapa? Berapa? Ya 50-45 senti gitu ya. 45 senti kali 60 berapa? Akeh, jauh akeh lah. 2700 cm. Berarti 27 meter. Sewit kelapa lebih durma nih. Nabi Adam diciptakan dalam keadaan panjang berapa tadi? Tinggi sekitar 27 meter. Falamma khalaqahu, setelah diciptakan Adam ini sama Allah, qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafari minal malaikati julusun. Adam, pergilah kamu, ucapkan salam kepada rombongan malaikat yang sedang duduk itu. Perhatikan. Nabi Adam sama malaikat banyak siapa? Malaikat. Jadi etika mengucapkan salam yang sedikit jumlahnya kepada yang banyak. Itu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah dipraktikkan. Nabi Adam sendirian, malaikatnya banyak. Maka Nabi Adam yang disuruh sama Allah untuk mengucapkan salam. Ya saya lah duduk di sinilah. Saya sama jenengan kan banyak jenengan. Maka yang salam duluan siapa? Ya saya, assalamualaikum. Jenengan jawab, waalaikumsalam. Bukan jenengan yang salam sama saya. Dan seyogianya, di sekolahan pun seperti itu. Guru masuk kemana? Kelas. Seyogianya yang salam siapa? Guru. Prakteknya? Muridnya. Berdiri, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Gurunya yang menjawab apa? Waalaikumsalam. Kurang baik walaupun boleh. Tapi lebih baik lagi yang salam siapa? Gurunya, karena gurunya satu. Kecuali kalau gurunya 30, muridnya satu. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Rata-rata mesti jumlahnya guru lebih sedikit daripada jumlahnya murid. Sudah, jadi Nabi Adam begitu diciptakan disuruh sama Allah untuk apa? Salam kepada para malaikat yang lagi duduk-duduk rombongan. Fastami ma yujibunaka. Wahai Adam, dengarkan baik-baik bagaimana mereka menjawab salam. Siapa? Para malaikat. Adam, kamu nanti setelah salam, dengarkan baik-baik bagaimana para malaikat itu menjawab salam. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena sesungguhnya apa yang akan dijawab sama para malaikat itu adalah ucapan salammu dan salamnya keturunanmu. Kita keturunan siapa? Nabi Adam. Berarti harusnya kita mengikuti ucapan itu. Faqala assalamualaikum. Maka Adam pun begitu disuruh sama Allah, beliau langsung mengucapkan apa? Assalamualaikum. Faqalu. Para malaikat apa? Jawab. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama para malaikat. Kalau di dalam umat Nabi kita Muhammad SAW ditambahi lebih sempurna apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contohnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Siapapun yang nanti masuk surga, posturnya seperti Adam. Siapapun yang nanti masuk surga, posturnya seperti Adam. Walaupun sekarang kita dan itu sudah takdir Allah. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Kata Nabi SAW, setelah zaman Nabi Adam, postur itu akan terus berkurang, berkurang, berkurang sampai sekarang, kata beliau. Dan saya enggak tahu nanti menjelang hari kiamat seberapa. Kita sekarang berapa? 2 meter enggak ya? 1,7, 1,8, 1,3. Ya. Dan terus akan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Bayangkan dari berapa? 27 meter sampai 1 koma. Berarti kan udah lama banget. Terus berkurang kata Nabi. Cuman gak usah khawatir. Nanti kalau kita masuk surga insya Allah kita panjang lagi. Loh Ustaz, masa bisa berubah? Lah, ya gak ada yang mustahil di tangan Allah Azza wa Jal. Gak ada yang mustahil di tangan Allah. Sudah. Berarti kalau berpapasan antara yang jumlahnya sedikit sama jumlahnya banyak, siapa duluan? Yang sedikit. Kenapa? Kenapa? Ada beberapa hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Malam ini kita membahas 3 hikmah yang dibawakan oleh mereka. Yang pertama, kata para ulama kita, karena hak apa? Hak yang dimiliki oleh rombongan yang jumlahnya besar, yang jumlahnya banyak, hak mereka lebih besar dibandingkan hak yang dimiliki rombongan yang jumlahnya sedikit. Saya ulangi. Alasan yang pertama apa? Karena hak ya, ada hak, ada kewajiban. Hak orang yang rombongannya lebih banyak, hak mereka lebih apa tadi? Besar daripada rombongan yang jumlahnya sedikit. Masing-masing punya hak. Ya, tapi kita bukan lagi bicara si fulan punya hak atau tidak. Tapi siapa yang lebih besar haknya. Contoh misalnya, bapak dan ibu punya hak? Punya. Bapak punya hak, ibu punya hak. Haknya besar siapa? Besar siapa? Bapak apa ibu? Hah? Bapak? Ibu? Jenengan jangan mentang-mentang bapak kemudian mengatakan bapak loh. Harus pakai dalil. Besar siapa hak saya? Ya jelas ibu lah. Nabi SAW sudah mengatakan, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul SAW, siapakah manusia yang paling berhak, yang haknya paling besar untuk saya sikapi dengan baik? Nabi katakan apa? Ummuka. Apa ummuka? Ibumu. Tsumma man? Terus siapa wahai Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Terus bapakmu. Baru bapakmu itu yang berapa? Yang keempat. Hadis sahih, ya. Yeah. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti ini, bukan berarti bapak itu enggak punya hak. Akan tetapi haknya ibu lebih besar daripada haknya bapak. Nah sekarang rombongan ini semuanya punya hak. Satu orang punya hak, orang banyak punya hak. Akan tetapi kalau dibandingkan antara haknya yang jumlahnya banyak dengan haknya yang jumlahnya sedikit, tentu lebih besar yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa demikian? Kenapa haknya orang rombongan yang banyak ini lebih besar daripada yang rombongan jumlahnya sedikit? karena memang di dalam agama kita yang namanya jamaah. Jamaah itu apa tuh? Bareng-bareng, rombongan. Itu lebih utama daripada individu. Saya ulangi. Kenapa haknya yang rombongan besar lebih besar dari hak yang rombongannya kecil? Karena di dalam agama kita yang namanya jamaah. Jamaah itu adalah rombongan besar. Itu lebih utama daripada person atau individu. Saya kasih contoh. Sholat jamaah. Lebih utama mana sama sholat sendirian? Sholat jamaah. Padahal jumlah sholatnya sama. Rukuknya sama. Sujudnya sama. Ya. Yeah. Bacaannya sama. Kenapa kok jumlah ketika berjamaah pahalanya lebih besar? Berapa kali? 27 kali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pahalanya lebih utama daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Jenengan milih satu apa 27? Nah, satu apa 27? Tadi asar jamaah enggak? Jamaah? Nungdi? Nungumah? Alhamdulillah jamaah. Orang itu kadang-kadang kalau mikir pahala, apa-apa loh siji, kok kan nek wis ping 27 kan pada bae kok parane. Tapi kalau disuruh milih gaji, bre arep digaji 27 juta apa 1 juta? Milih mana coba? Yo sing jelas 27 ya. Kalau masalah gaji, masalah duit milihnya yang banyak. Kalau masalah pahala nerimo. Nerimo yang salah ini. Kejar pahala. Ya, jamaah. Ada lagi di dalam agama kita yang nyuruh jamaah? Makan. Apa? Makan. Makan berjamaah sih kepripun Ustaz? Wonten imame, wonten makmume ngaten Ustaz. Berarti yang lain cuma amin. Bukan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Apa dalilnya kalau makan berjamaah itu lebih baik daripada makan sendirian? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'amul wahidi yakfil itsnain." Makanan satu orang itu sebenarnya cukup untuk dua orang. Apa? Makanan satu orang sebenarnya cukup untuk berapa? Dua orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Dan makanan dua orang itu sebenarnya cukup untuk empat orang. Ustaz, ini hadis. Kenapa kok dijadikan dalil dianjurkan makan apa? Berjamaah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena awal hadis ini, itu kan potongan hadis. Awalnya sebagaimana disebutkan dalam Imam At-Tabarani, bunyi hadisnya awalnya kulu jami'an wa la tafarraqu. Makanlah kalian secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Karena kalau berjamaah, makanan satu bisa untuk dua orang. Jatah makanan dua orang bisa dimakan empat orang. Itulah berkah. Kenapa kita merasa, ya Allah, ujarku ya, gaji 1 juta kurang. 2 juta kurang. 5 juta kurang. Coba saya tanya. Jenengan gajinya kan dari tahun ke tahun naik toh? Iya apa enggak? Apa malah turun? PNS, PNS. PNS kan semakin naik golongan itu kan semakin semakin apa? Semakin bertambah kan? Masa antara golongan kalau baru golongan apa? 2A sama 4E. Ada 4E? Oh enggak ada. Nun saya bukan PNS jadi enggak tahu. Antara gajinya golongan 2A sama 4D itu kan beda. Tapi coba jenengan perhatikan. Ketika jenengan gajinya masih golongan 2A. Sama ketika jenengan gajinya sudah golongan berapa tadi? 4D. Semakin banyak gajinya, kebutuhannya semakin banyak. Betul? Kenapa bisa demikian? Padahal anaknya tetap. Bojone tetap. Kawit mien bojone kur siji. Anaknya loro. Ya. Kecuali kalau misalnya jenengan gajinya naik, anaknya tambah banyak. Terus istrinya tambah banyak. Mungkin itu. Tapi sekarang istri tetap satu. Jumlah anak tetap segitu. Kenapa kok tidak bisa menyisihkan lebih banyak daripada dulu? Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena rezeki kita ini kurang barokah. Kurang apa? Barokah. Kenapa kurang barokah? Karena kita tidak mengikuti ajaran Rasul SAW dalam makan salah satunya. Pernah suatu saat dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu. Pada suatu hari sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nasba'. Wahai Rasul, kenapa kami kadang-kadang makan tapi enggak kenyang? Kenapa kami seringkali makan dan gak kenyang? Pernah jenengan makan-makan gak kenyang? Sering. Seceting orang rumah. Subhanallah. Nabi SAW balik bertanya. Ini curhat. Nabi SAW balik bertanya. Fala'allakum taftariqun. Jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri. Jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri. Qalu na'am. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasul, kami makan sendiri-sendiri. Qala. Nabi SAW kemudian menjawab, fajtami'u ala ta'amikum. Mulai sekarang, makanlah berjamaah. Nanti saya akan jelaskan makna makan berjamaah. Wadhkuru smallahi alaihi. Jangan lupa baca bismillah. Yubarak lakum fihi. Makanan kalian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makan berjamaah itu seperti apa? Pripun? Sepiring. Bukan hanya berdua. Berdua, bertiga, berempat. Itulah makanan jamaah. Jenengan di rumah kayak gitu? Ustaz, kurang modern itu Ustaz. Gak keren itu Ustaz. Kalau jenengan ke daerah Arab sana, Saudi, itu masih sangat apa? Masih sangat terbiasa untuk makan seperti itu. Cuma di negeri kita ini masih dianggap apa? Asing. Iya. Loh Ustaz, masa lagi kondangan? Sudahlah, sekarang jenengan itu gak usah bayangin yang muluk-muluk. Jenengan di rumah sudahlah, praktik apa enggak sudah? Gak usah bahas masalah apa? mangan kue-kue kondangan enggak usah. Sekarang jenengan di rumah saja sudah. Sama istri. Alhamdulillah Ustaz. Makan sepiring berdua kapan? Malam pertama Ustaz. Terus baru gue bubar. Ya. Ayo. Kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Ya, walaupun sunnah, walaupun apa? Sunnah. Saya enggak katakan ini wajib, tidak. Akan tetapi inilah salah satu sebab yang menyebabkan makanan kita jadi barokah. Ustaz nek mangan soto si kepriwe. Lah, jenengan apa sebenarnya mangan soto? Apa jenengan setiap hari dahar soto? Kan enggak. Ketika lagi makan misalnya apa? Nasi goreng, nasi kebuli. Orang mesti nasi kebuli. Nasi goreng misalnya. Atau ketika lauknya itu bukan yang terlalu kuah-kuahan ya. Ayo kita makan, praktikkan. Ya. Ya wutah-wutah Ustaz. Mana be alasannya ya? Masyaallah. Jenengan kan punya apa? Punya nampan di rumah, ya. Ustaz masa baki, Ustaz gua makan sih kepri. Coba sekarang saya tanya, apa bedanya baki sama piring? Bedanya lebih besar, bentuknya kotak, itu saja kan? Terus apa bedanya? Ya, ya sudah kalau jenengan nggak mau, udah pakai godong wis. Pakai godong apa? Pisang. Jenengan ambil godong pisang kemudian digelar. Waduh, itu masya Allah tuh, nikmat sekali tuh. Kayak lagi hiking gitu ya, kayak lagi camping itu makan bareng. Masya Allah. Dan disitulah akan terlihat kebersamaan. Barokah akan turun. Barokah akan turun. Ketika barokah, kan kita sudah bahas barokah ini ya. Kapan ya? Pas lagi bahas apa ya? Oh, pas lagi bahas apa? Jilati apa? Jilati tangan setelah makan. Ya. Barokah itu apa? Barokah itu ketika dimakan bikin tubuh sehat, ya. Kemudian tadi Nabi SAW katakan bisa bikin kenyang. Sehingga walaupun anaknya banyak, walaupun anaknya banyak, kalau cara makannya seperti ini, masya Allah. Masih ingat mbah-mbah kita dahulu, ketika anaknya banyak, lauknya tidak ada, mereka jadikan satu. Ya, ambil apa namanya daun, kemudian taruh nasi, kemudian pakai saat itu ya mungkin tidak ada, adanya mungkin jelantah atau uyah, ya, atau gesek, kemudian dia apa? Ditul-tulkan. Kenapa kita anaknya mbah-mbah kita dahulu sampai sekarang hidup? Dan saat itu kita kenyang, alhamdulillah. Inilah salah satu bukti nyata sabda Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfil itsnin. Sebenarnya jatah makanan satu orang itu cukup untuk dua orang. Jatah makanan dua orang cukup untuk empat orang. Kalau cara makannya seperti ini. Kalau cara makannya sendiri-sendiri, ya jatahnya satu orang untuk satu orang. Jatahnya dua orang untuk dua orang. Maka kalau kita praktek makannya seperti itu, jenengan punya anak empat itu seperti punya anak dua. Jenengan punya anak delapan seperti punya anak empat. Jenengan punya anak 12 seperti anak 6. Karena berkah. Pembahasan kita makan atau salam. Kok malah kelalen. Kita lagi bahas masalah salam. Coba sekarang siapa yang bisa mengembalikan kepada pembahasan salam. Kenapa kok kita sampai bahas masalah makan coba? Kenapa tadi? Jamaah, karena jamaah itu haknya lebih besar dibandingkan person, ya, dibandingkan individu. Makanya yang disuruh salam adalah yang individu atau yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya lebih banyak. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kata para ulama, untuk melatih tawadhu. Apa? Melatih tawadhu. Tawadhu itu rendah apa? Rendah hati. Ya. Untuk melatih rendah hati. Siapa ustaz yang jumlahnya sedikit? Ya. Kenapa ustaz? Apa hubungannya? Kebalikannya tawadhu apa? Kebalikannya tawadhu apa? Sombong. Karena kata para ulama kita, ketika yang nyalami pertama yang jumlahnya banyak kepada yang jumlahnya sedikit atau satu orang, bisa jadi hal ini akan menumbuhkan perasaan apa tadi? Sombong. Wah, nyung terkenal ya jebule ya. Itu fans berat saya. Ya. Yeah. Jadi, maka di dalam agama kita kata para ulama dianjurkan yang jumlahnya sedikit salam kepada yang jumlahnya banyak. Melatih tawadhu. Ustaz, berarti Nabi Adam itu mulai. Berarti Nabi Adam ini sombong ya Ustaz. Makanya disuruh apa? Salam. Ini penyakit. Ya. Ketika kita baca hadis, itu usahakan pertama kali digunakan untuk mengukur diri sendiri. Jangan pertama kali untuk mengukur siapa? Orang lain. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan yang pertama kali masuk neraka berapa orang? 3 orang. Siapa mereka? 1, orang yang rajin sedekah. 2, orang yang jihad. 3, orang yang rajin baca Quran dan rajin atau ustaz lah gampangnya. Ya, 3 orang ini yang pertama kali masuk neraka. Apa salahnya mereka 3 ini? Tidak ikhlas. Yang sedekah cuma mencari apa? Pujian. Supaya dikatakan dermawan. Yang rajin baca Quran supaya dikatakan qori. Yang jihad supaya dikatakan pemberani. Ketika jenengan baca hadis ini, gunakan hadis ini untuk ngoreksi diri, bukan untuk menilai orang lain. Ada motivasi dari takmir masjid karena mau merehab masjid. Ayo jemaah sekalian, kita insya Allah mau rehab masjid, kita akan perbaiki atapnya, keramiknya, dan seterusnya. Coba siapa yang mau infak? Jemaah, saya semennya semuanya sampai selesai. Langsung ke calon penghuni neraka ke. Baca hadis bukannya digunakan untuk introspeksi diri, tapi untuk menjustis orang lain. Ini enggak benar. Ya. Ketika kita baca hadis itu, kita koreksi diri kita. Ya Allah, jangan-jangan saya ini belum ikhlas. Dalam kasus ini melatih tawadhu juga sama. Yeah. Dalam kasus ini melatih tawadhu juga sama. Jadi jangan, Nabi Adam ini berarti sombong. Makanya disuruh apa? Salam. Ini praktekkan dalam diri kita. Jenengan guru. Guru. Biasanya kalau istirahat kan guru berjalan dari kelas kemana? Dari kelas ke kantor. Setelah itu ketika teng kemana? Kantor ke kelas. Mungkin anak-anak masih pada duduk-duduk di mana? Di kantin atau apa. Latih tawadhu. Ketemu sama mereka lewat. Ucapkan apa? Salam. Sampun napa dereng? Dereng napa sampun? Dereng. Rata-rata lewat ya jaim. jaga apa? Image, wibawa. Guru itu kan harus berwibawa, harus serem. Supaya muridnya apa? Enggak meremehkan. Guru peringas-peringis. Ini bukan peringas-peringis, salam. Senyum. Assalamualaikum. Kira-kira kalau seperti itu, muridnya meremehkan apa? Jadi tambah segan, tambah akrab. Tambah segan, tambah akrab, tambah hormat. Ya. Jadi baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Qur'an untuk introspeksi diri. Yeah. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Apa yang pertama tadi? Apa tadi? Karena haknya orang yang banyak lebih besar daripada yang sedikit. Yang kedua apa? Melatih tawadhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kita sudah sampaikan berapa hikmah tadi? Dua. Yang ketiga, untuk meringankan rombongan yang jumlahnya banyak. Apa? Meringankan beban orang yang rombongannya jumlahnya lebih banyak. Kenapa bisa demikian? Ya iya, kalau yang disuruh mengawali salam adalah yang jumlahnya banyak, tentu mereka akan lebih apa? Lebih berat bebannya. Kan lebih ringan satu orang salam kepada berapa? 10 daripada 10 kepada 1. Lebih ringan 10 salam kepada 100 daripada 100 kepada 10. Kalau 100, ya. Mobilitasnya agak sulit. Bolak-balik berhenti, berhenti, berhenti. Kalau yang satu kan ringan. Lebih apa? Lebih ringan. Maka hikmah yang ketiga kata para ulama untuk meringankan beban orang yang rombongannya lebih banyak. Ustaz, kalau ini kita praktekkan Ustaz. Misalnya kita mau belanja ke pasar. Kita disuruh misalnya sama ibu untuk belanja uyah misalnya. Kalau ke pasar kan setiap ini ketemu sama rombongan orang lagi belanja. Ketemu lagi rombongan sama orang belanja. Itu gimana Ustaz? Apa yuk? Kita bolak-balik assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata para ulama kita, tidak diharuskan seperti itu. Kata Imam Al-Mawardi, ya, ketika seorang berjalan, ketemu rombongan yang banyak. Ya. Misalnya kayak tadi misalnya, ke pasar kemudian lagi orang pada ngumpul-ngumpul di pinggir-pinggir, di lapak-lapak gitu ya, lagi pada belanja. Tidak diperintahkan dan tidak diharuskan untuk kita mengucapkan salam setiap ketemu sama rombongan. Kenapa demikian? Kata beliau, karena akan mengganggu kepentingan utama kita. Kita ke pasar untuk apa? Beli garam. Ibu lagi masak ini, kehabisan garam. Harus segera beli. Kita malah sibuk di mana? Salam di mana? Di pasar. Ya. Karena kata beliau, karena itu akan mengganggu tujuan utama kita. Ya. Kecuali kalau kita keluar ke pasar, tujuannya hanya untuk salam. Ada? Ada? Ada. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Muwatta, dan riwayat ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, anna Tufail bin Ubay bin Ka'b akhbara, bahwa At-Tufail bercerita annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fa yaghdu ma'ahu ila as-suq. At-Tufail suatu hari pergi ke rumahnya Ibnu Umar. Sampai ke rumahnya Ibnu Umar, At-Tufail ini diajak sama Ibnu Umar ke pasar. Berapa orang? Berdua. Fa idza ghadawna ila as-suqi lam yamur Abdullah ibn Umar ala saqatin wala sahibu bi'atin wala miskinin wala ahadin illa sallam alaihi. Kata At-Tufail, ketika aku bareng sama Ibnu Umar ke pasar, setiap melewati orang siapapun dia, apakah itu penjual, apakah itu orang lewat, apakah itu orang miskin, atau siapapun yang ketemu, salam. Masya Allah. Ketemu bakul jengkol, assalamualaikum. Kayaknya gak ada jengkol saat itu. Gak sekarang maksudnya. Ketemu bakul tempe, assalamualaikum. Ketemu pengemis, assalamualaikum. Ketemu bakul serbet, assalamualaikum. Ketemu siapapun, salam. Fajitu Abdullah bin Umar yauman fastatba'ani ila suq. Keesokan harinya saya datang lagi ke rumahnya Ibnu Umar, kata Tufail. Ternyata sampai ke tempatnya Ibnu Umar saya diajak lagi ke pasar. Wah, Tufail langsung lagi. Faqultu lahu wa ma tasna'u fis suqi? Apa yang mau kamu lakukan di pasar wahai Ibnu Umar? Wa anta la taqifu 'ala al-bay'i wa la tas'alu 'ani sila'i wa la tasumu biha wa la tajlis fi majalisis suq. Kemarin saya diajak kamu, kamu enggak beli apa-apa. Enggak mampir di mana-mana, enggak nawar apa-apa, enggak duduk di situ. Kamu cuma lewat assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata At-Tufail, ijlis bina hahuna natahaddats. Udah kita duduk aja di sini ngobrol. Kata siapa? At-Tufail kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Ya Aba Bakr. Innama naghdu min ajli salam. Kita itu pergi ke pasar hanya untuk salam. Hanya untuk apa? Salam. Nusallim ala man laqina. Salam kepada setiap orang yang kita temui. Jadi saya ini ke pasar gak ada tujuan apa-apa. Kecuali pengen apa? Mengucapkan salam kepada siapapun yang ditemui. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Mana-mana waktu nih Ustaz? Oh, mana waktu? Nek lagi ngerumpi karo tanggane ora mana-mana waktu nih. Nek lagi nonton apa? TV ora mana waktu nih. Kira-kira lama mana kita kalau misalnya ke pasar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum karo nonton bal-balan gue suwendi gue. Yo suwe tetap suwe pasar, ya wis ora apa-apa suwe pasar. Pahalane gedhe ndi? Sing siji ora nang pahalane. Sing siji pahalane apa? Oke. Ah, kalau misalnya tujuan keluar rumahnya kayak Ibnu Umar seperti ini, ya. Ya. Maka ketemu orang salam-salam. Itu kalau tujuan keluarnya. Tapi kalau tujuan keluarnya golet uyah. Ya, pengen belanja apa namanya? Garam. Ya, salam seperlunya saja. Salam seperlunya saja. Ini yang kami sampaikan. Sekedar mengingatkan, alhamdulillah besok ini Ahad ketiga ya. Berarti jadwal rutin. Jadwal rutin Masjid Agung. Ya, jadwal rutin Masjid Agung Purwokerto, Masjid Agung Baitul Salam, Sabtu ketiga. Berarti besok habis subuh kajian kami judul dengan tema fikih Asmaul Husna, memahami satu persatu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Terus besok malam, malam Ahad, kelanjutan pengajian rutin Tazkiyatun Nufus di Masjid 17. Sudah libur gak tahu berapa bulan, saking lamanya sampai lupa. Jadi besok ba'da subuh itu pengajian kami di Masjid Baitul Salam, Masjid Agung Baitul Salam, ba'da subuh paling maksimal 20 menit, 25 menit. Kemudian besok malam ba'da maghrib sampai isya di Masjid 17. Wallahu ta'ala alam alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.